Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia yang banyak sekali. Terutama nikmat yang patut untuk kita syukuri di saat ini adalah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pahala amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan dijanjikan ampunan oleh Allah untuk mereka yang benar-benar bertakwa, beramal soleh di bulan yang penuh berkah ini. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk terus beramal soleh di bulan Ramadan ini. Dan tentunya harapan yang paling utama adalah diterimanya semua amal ibadah yang kita kerjakan di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitabnya yang mulia, yaitu kitab Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada salah satu malam dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, pendengar yang budiman, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian pada kalimat selanjutnya, karena itu barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini menunjukkan bahwa sebab Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa adalah karena dalam bulan tersebut Allah telah menurunkan Al-Quran. Ini merupakan nikmat terbesar untuk umat ini. Sehingga dengan sebab tersebut, bulan Ramadan ini sering dinamakan dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Nah, jika kita tahu bahwa bulan termulia ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk memuliakan bulan ini. Dengan cara apa? Dengan cara perhatian yang serius, semangat yang besar untuk memperbanyak amal ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita harus beradab terhadap Al-Quran. Terutama di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi acuh atau tidak peduli terhadap kitab suci mereka. Mereka tidak mau membaca Al-Quran. Mereka tidak mau bahkan untuk membuka Al-Quran. Maka jangan sampai kita demikian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dikategorikan meninggalkan Al-Quran atau berpaling dari Al-Quran. Karena kalau demikian, maka kita akan masuk dalam golongan yang merugi. Dan juga akan ditulis termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam ayatnya, Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ini jangan sampai kita demikian. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Tapi hendaknya kita sebaliknya, pendengar. Hendaknya kita menjadi hamba Allah yang memiliki perhatian besar terhadap Al-Quran dan juga memiliki adab terhadap Al-Quran. Nah, pendengar, lalu bagaimana sebenarnya realisasi adab-adab seorang Muslim kepada Al-Quran dalam kehidupan ini? Nah, dalam hal ini para ulama telah menyebutkan poin-poinnya. Di antaranya, yang pertama, kita harus meyakini akan kebenaran Al-Quran. Bahwasannya semua isi Al-Quran itu benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena pendengar, seseorang tidak akan mungkin mau melaksanakan atau menjadikan sesuatu sebagai pedoman hidup baginya sebelum dia yakin akan kebenaran pedomannya tersebut. Yani tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, setiap Muslim ini harus yakin, harus percaya 100% bahwa Al-Quran yang ada ini, di tangan kita ini, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW betul-betul adalah wahyu Allah, ya, yang diturunkan kepada beliau SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, setiap Muslim harus yakin bahwa tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Allah telah menjamin akan kemurnian atau keotentikan Al-Quran, dan Allah sendirilah yang akan menjaganya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya, yakni menjaganya. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang kafir untuk mencari-cari kesalahan yang ada dalam Al-Quran, jika mereka meragukan bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah. Allah berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi keyakinan dan tidak adanya keraguan ini adalah adab pertama bagi setiap Muslim terhadap Al-Quran. Kemudian, pendengar yang budiman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya adab kita terhadap Al-Quran adalah hendaknya kita mampu untuk membaca Al-Quran. Karena sungguh aneh sekali, sungguh naif sekali, jika ada seorang yang mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku Al-Quran adalah pedoman hidupnya, sementara dia tidak mampu membaca Al-Quran. Apa jadinya kalau seorang tidak mampu membaca kitab yang menjadi pedoman hidupnya? Maka kita sudah memastikan, atau sudah dapat dipastikan, hidupnya pasti akan terombang-ambing, atau orientasi hidupnya tidak jelas. Tujuannya untuk apa? Untuk siapa? Padahal Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini berisi petunjuk yang menunjukkan perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Lalu apa jadinya jika kita tidak mampu membaca Al-Quran? Tidak mungkin kita tahu akan isi petunjuk tersebut. Dan perlu ditekankan kembali bahwa membaca Al-Quran ini merupakan satu ibadah yang agung sekali. Bahkan pahala yang disediakan pun ini sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Jadi siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni kitab Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu pahala kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku, kata Rasul, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan, yang lebih dahsyat lagi, Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal kiamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sebab pada hari kiamat nanti ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pengembannya, bagi pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sangatlah merugi kalau seseorang yang mengaku sebagai Muslim tidak mampu membaca Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin bahwa belajar Al-Quran itu sangat mudah dan Allah mempermudah orang untuk bisa membaca Al-Quran. Allah berfirman, "Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi Allah menjadikan belajar Al-Quran ini sangat mudah untuk dipelajari. Dan juga ingat, pendengar sekalian, dalam membaca Al-Quran, kita juga dituntut membacanya dengan benar. Membacanya dengan khusyuk dan tidak tergesa-gesa. Karena ada sebagian orang yang ketika membaca Al-Quran, tapi dia tergesa-gesa. Dia membaca dengan sangat cepat sekali, seolah-olah sedang dikejar-kejar musuh. Padahal Allah memerintahkan kita membacanya dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Allah berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mampu membaca Al-Quran, maka adab kita selanjutnya adalah mempelajari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi belum sempurna jika kita hanya membaca Al-Quran tapi tidak tahu makna yang terkandung di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran antara lain dengan hikmah, yakni agar manusia memperhatikan ayat-ayatnya, memperhatikan dan menyimpulkan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, atau merenungkan rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah. Kami turunkan kepadamu Muhammad supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi orang-orang yang mempelajari Al-Quran pasti dia akan mendapatkan hikmah dan manfaat dari kitab Al-Quran itu sendiri. Namun ikhwani fiddin, memang banyak sekali ayat Al-Quran yang masih berisi syariat Islam yang global. Ini belum ada perincian yang membahas detail dalam masalah tata cara ibadah. Nah, untuk memperjelas syariat yang global tersebut, maka Rasulullah SAW dengan hadis-hadis beliau ini memperjelas atau memperinci segala hal yang masih terkesan global di dalam Al-Quran. Ini isyarat bahwasannya hendaknya selain kita mempelajari Al-Quran, juga dianjurkan dan diperintahkan kita untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, setelah meyakini bahwasannya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, kemudian kita mampu membacanya, kemudian mempelajari apa yang ada di dalamnya, maka adab selanjutnya adalah mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Karena pengamalan ilmu ini adalah sebuah bukti atau apresiasi yang harus dilakukan seseorang yang telah memiliki ilmu agama. Karena tidak berguna jika ada orang yang telah mempelajari Al-Quran secara mendalam, ya, dia mengerti hukum-hukum, dia mengerti hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, bahkan dia mengerti kesimpulan-kesimpulan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, akan tetapi tidak mau mengamalkannya, atau bahkan tidak pernah mengamalkannya. Ini sangat merugi sekali. Ini sangat tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri diturunkan. Ini sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai penjelas, ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum wa ashadda tasbita." Dan sungguh, kalau mereka mengamalkan pelajaran yang diberikan kepada mereka, ini diantaranya pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran, ya, pelajaran-pelajaran yang ada dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka mau mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu Al-Quran dan sunnah, tentu hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan keimanan mereka. Jadi intinya, seseorang yang sudah tahu ilmu yang ada dalam Al-Quran, maka wajib baginya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata bahwa barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, ini Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang berusaha, ya, dia berusaha mengamalkan ilmu yang dia pernah pelajari, ilmu yang telah diketahuinya, dia amalkan, ya, maka Allah akan menunjukkan padanya apa yang belum diketahuinya. Nah, ini satu faedah yang besar sekali. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, lalu kita amalkan ilmu tersebut, Allah akan tambah ilmu-ilmu yang lainnya, yang belum kita ketahui sebelumnya. Ya, terasa dalam hidup kita, ya. Ketika kita mempelajari misalkan sifat sholat Nabi SAW, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi memulai takbiratul ihram, ya, bagaimana Nabi mengangkat ketika takbiratul ihram. Ini kita akan terus menggali dan menggali, sehingga mengamalkan satu gerakan takbiratul ihram, penasaran untuk mengetahui ilmu selanjutnya. Yani setelah takbiratul ihram, misalkan bacaan-bacaan doa iftitah Nabi, karena bacaan doa iftitah ini sangat banyak sekali, ya, maka kita ketahui satu persatu sebagai ilmu dan untuk kita amalkan dalam sholat kita. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah dan sebagainya. Nah, ini adalah bukti. Jadi barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan mereka ilmu-ilmu yang lainnya yang belum mereka ketahui. Ini ada satu faedah, ya, yang harus kita camkan. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menambahkan ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya, beliau berkata, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibron." Jadi siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya. Dia cuma belajar saja, cuma duduk di majelis ilmu, dia mendengarkan hukum-hukum Islam, mendengarkan apa tentang masalah akidah dan sebagainya. Akan tetapi setelah keluar dari majelis tersebut, dia tidak mengamalkan ilmu-ilmu yang dia dengar pada saat di majelis tersebut. Apa akibatnya? Kata Ibnu Mas'ud, seseorang yang belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmu agama tersebut, maka hanya kesombongan pada dirinya yang akan terus bertambah. Nauzubillah min zalik, kalau kita mendapatkan ilmu agama namun ilmu tersebut hanya menambah takabur atau kesombongan dalam diri kita. Nauzubillah min zalik. Jadi telah jelas bahwa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dari kitab Al-Quran, dari kitab sunnah, ini menjadi sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita. Nah, pendengar yang budiman, kemudian adab yang terakhir, ya, adalah mengajarkan, mendakwahkan apa yang telah kita pelajari di dalam Al-Quran, apa yang telah kita pelajari di dalam sunnah Nabi. Inilah tugas utama setiap kita seorang muslim, untuk mendakwahkan syariat Islam ini ke seluruh masyarakat. Jangan sampai ilmu ini hanya kita kuasai sendiri, hanya kita nikmati sendiri, tapi dakwahkan, sebarkan ilmu ini ke masyarakat luas, supaya mereka pun faham akan ilmu-ilmu agama, supaya mereka pun mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena pendengar sekalian, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan cara membaca yang benar sesuai tajwid, sesuai tahsin, ya, cara pengucapan yang benar, juga menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalamnya, menjelaskan tafsirnya, menjelaskan hikmah-hikmah dari ayat tersebut, menjelaskan kisah-kisah, kemudian faidah-faidah yang bisa diambil dari kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Nah, ini termasuk amalan yang paling utama dalam agama ini. Amalan terbaik. Bahkan ini adalah sebaik-baik cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di mana orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran, ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Jadi dikatakan orang yang belajar ini adalah sebaik-baik manusia, ya, di antara manusia seluruhnya. Subhanallah, ya. Dan juga mengajarkan Al-Qur'an ini adalah salah satu pintu yang sangat agung sekali di antara pintu-pintu atau bidang-bidang dakwah ilallah. Ini termasuk apa? Dakwah menuju keriduan Allah. Dakwah supaya manusia mendapatkan hidayah Allah. Dakwah supaya manusia mendapatkan petunjuk dan tahu tujuan hidup dia di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi ini merupakan amal terbaik, ikhwah. Ya, mengajarkan Al-Quran, ini merupakan amalan terbaik, termasuk dakwah ilallah, menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pernah berkata, berdakwah ilallah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, berbagai media, ya, berbagai jalan. Di antaranya apa? Dengan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan ini kata beliau adalah ibadah yang paling agung, cara yang paling mulia di antara semua perkara. Subhanallah, ya. Mengajak manusia, mendakwahkan manusia menuju Allah. Mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Mengajarkan manusia makna-makna Al-Quran. Hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga manusia bisa tahu jalan yang benar. Ya. Sehingga terbebas dari kesesatan. Sehingga terhindar dari kebatilan dan sebagainya. Ini adalah salah satu jalan yang sangat mulia sekali, ya, mengajarkan Al-Quran kepada manusia, kepada masyarakat, ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, pendengar sekalian, yaitu marilah kita sebagai manusia yang telah diberikan kenikmatan Allah bisa memeluk agama Islam, kita gunakan kenikmatan ini untuk memperdalam ilmu agama, memperdalam, yakni syariat ini, memperdalam hukum-hukum Islam. Salah satunya itu tadi, dengan melaksanakan adab-adab terhadap Al-Quran yang telah kita bahas dari awal tadi, ya. Jadi meyakini kebenaran Al-Quran, kemudian mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah-kaidah tajwidnya dan juga tahsinnya, kemudian mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-maknanya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, kemudian ilmu-ilmu fikih yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam Al-Quran dalam kehidupan, dalam ibadah kita, ya, dalam keseharian kita. Lalu yang terakhir, mengajarkan dan mendakwahkan Al-Quran. Maka dengan hal tersebut, insyaAllah, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Semoga penjelasan ini menambah wawasan ilmu kita tentang Al-Quran ini. Mudah-mudahan adab-adab ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bermuamalah atau berinteraksi dengan Al-Quran, yang harapan besarnya kita tadi ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.